أصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Ketika kita berbicara sabar dan takwa sebagai solusi untuk menjaga stabilitas negeri, tentunya kita akan bicara ujian. Maksud saya bahwa tidak mudah kita untuk sabar tetap di atas sunnah dalam keadaan banyak yang mengobarkan fitnah. Tidak mudah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa ketika banyak syubhat, banyak berbagai macam provokasi-provokasi yang kadang-kadang meyakinkan. Isu-isu yang kayaknya benar. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita katakan memang demikianlah dunia, tidak akan lepas dari cobaan dan ujian. Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian, kata Nabi, akan ada hari-hari sabar. Al-qabid bisunnah ala ma antum alaih, al-qabid fihinna ala ma antum alaih. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجر خمسين منكم. قال يا رسول الله أولى منهم أو أوى منهم؟ قال بل منكم. Akan ada nanti hari-hari sabar yang berat. Orang yang berpegang dengannya bima antum alaih kalqabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api, berpegang dengan ajaran dan mendapatkan pahala 50 kali lipat para sahabat, sehingga semangatlah untuk sabar di atas sunnah, semangatlah untuk sabar di atas agama, di atas perintah-perintah Allah, di atas apa yang sudah kita pahami tadi di season pertama. Walaupun berat, walaupun mendapatkan tuduhan, cemoohan, dan seterusnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini ujian. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Apakah akan dibiarkan mengaku-ngaku kami muslim, kami mukmin, kami ahlu sunnah wal jamaah tanpa diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka Allah tahu dan Allah Maha tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka ujian tadi adalah untuk saringan ghirbal. Disaring mana mukhlisin, mana orang-orang yang ikhlas, dan mana orang-orang yang ahlu dunia. Disaring mana ahlu sunnah dan mana ahlul hawa. Disaring siapa yang sungguh-sungguh jujur karena Allah dan siapa yang karena ada keinginan-keinginan tertentu dalam tanda petik politik. Tujuan-tujuan pribadi. Karena memang selalu ada setiap gerakan-gerakan massa ada penunggangnya. Mesti ada orang yang memanfaatkan atau ada pihak yang memanfaatkannya. Dan mereka inilah yang biasanya memberikan provokasi-provokasi agar mereka mendapatkan keuntungan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Seperti karapan sapi. Sapi itu ditunggangi. Dan bagaimana supaya lari? Disakiti. Dilukai. Dibikin perih. Dibikin sakit. Terus diprovokasi agar semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat larinya. Siapa yang untung? Bukan sapinya. Orang yang di atasnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka hendaklah kita menjadi muslimin yang mulia. Tidak menjadi tunggangan. Hendaklah kita menjadi rakyat yang terhormat. Tidak dimanfaatkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan dengan tegas bahwa kami memegang sunnah dan sunnah melarang. Bukankah, bukankah, bukankah berarti kalau begini, saya akan begitu. Kamu bayangkan, akan begini, akan begini, akan begini. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau jangan masuk sama sekali. Mengapa? Hadisnya menyatakan wa injar, wa in zalam. Hadisnya menyatakan ma'aqamu fikumus salam. Selama mereka masih muslim, masih menegakkan salat. Inilah ujian. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya jadi fitnah, jadi ujian. Atasbirun? Apakah kalian sabar, kata Allah? Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, pada sesi yang kedua ini saya ingin mengingatkan fitnah lainnya. Bukan hanya fitnah yang mengadu domba antara rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyatnya. Juga ada fitnah dari orang-orang kafir dan munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman dekat orang-orang yang di luar kalian, wahai muslimin. Di luar kalian ini orang-orang kafir atau orang-orang kafir yang berpura-pura Islam alias munafik. La ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah peduli dengan kalian. Waddu ma anittum, mereka berharap apa yang menyusahkan kalian. Mereka berkeinginan apa yang menyusahkan kalian. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Telah terlihat dari ketergelinciran ucapan-ucapan mereka. Bahwa mereka anti-Islam, tidak suka Islam, benci kaum muslimin, benci sunnah, benci ajaran Rasul. Tampak di mulut-mulut mereka. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ. Dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, kata Allah, akbar. Kita tidak tahu hati mereka, tapi Allah berkata, yang tersembunyi lebih besar lagi. Yang terucap sudah terlihat. Mereka anti-Islam. Tetapi وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ In kuntum taqilun. Kata Allah, kami sudah jelaskan ayat-ayatnya pada kalian. Kalau saja kalian mau berpikir, kalau saja kalian mau menggunakan akal-akal kalian. Orang yang menggunakan akal itu tidak dungu. Kalau dungu berarti akalnya tidak digunakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwa tampak kebencian dari mulut mereka dan yang tersembunyi lebih besar. Maka fala tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan dijadikan kawan dekat orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang yang terlihat ciri-cirinya, ciri-ciri nifaq, kebenciannya pada Islam. Jangan ikuti mereka. Sudah tampak. Jangan turuti provokasinya. Jangan dengar fitnah-fitnahnya. Jangan terbawa dengan berbagai macam argumen-argumennya. Bahaya. Ketika kalian hancur, mereka tersenyum. Ketika umat Islam di Indonesia ini pecah belah dan kemudian negerinya hancur, mereka gembira. Mendapatkan hadiah, mendapatkan piala, engkau pemenang karapan sapi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sapinya dikandangi kembali, dicocok hidungnya kembali untuk diseret kemana mereka mau. Ayat berikutnya, kata Allah, ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian ini, kata Allah, kalian cinta pada mereka padahal mereka tidak cinta pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, padahal kalian ini beriman pada kitab seluruhnya. Mengapa? Cinta pada mereka padahal mereka tidak cinta pada kalian. Kalian suka pada mereka, memuliakan mereka, padahal mereka tidak suka pada kalian dan menginginkan kejelekan pada kalian. Idza laqukum qalu amanna, kalau bertemu kalian mereka berkata kami juga beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamil minal ghaidh, tetapi ketika mereka kembali ke grup-grup mereka, ke golongan-golongan mereka sendiri, 'addu 'alaikumul anamil minal ghaidh, mereka menggigit jari-jari mereka terhadap kalian, jengkel kepada kalian. Kata Allah, qul mutu bighaidhikum. Qul, katakan pada mereka, mutu bighaidhikum. Marahlah kalian dan matilah kalian dengan kemarahan kalian, kami tidak peduli. Mutu bighaidhikum, matilah dengan kemarahan kalian. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Sehingga jangan terprovokasi. Walaupun mereka memprovokasi dengan berbagai macam cercaan, permusuhan, kebencian, seakan-akan mau perang. Jangan. Jangan terbawa. Jangan tersulut emosinya. Agama tetap agama, hukum tetap hukum, tidak berubah. Yang haram tetap haram. Ikhwani fiddin a'azzakum, masih ada ayat berikutnya. Selanjutnya Allah katakan, in tamsaskum tasu'uhum, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka jengkel. Tasu'uhum, merasa jelek. Wah, umat Islam kok aman-aman terus. Enggak suka mereka. Bagaimana supaya negeri muslimin ini hancur, jangan aman-aman terus. Dia rusak yang sana, berhasil. Dia rusak yang sini, berhasil. Dia rusak negeri yang sana, hancur negeri Indonesia. Jangan. Pada kita, pada kalian, pada seluruh kaum muslimin yang ada di sini. Kalau terprovokasi, ya berarti mereka berhasil kembali. Menang kembali ke harapan sapinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. In tamsaskum hasanatun tasu'uhum, kalau kalian mendapatkan kebaikan mereka tidak suka. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, kalau menimpa kalian musibah, perahara, petaka, bencana, yafrahu biha, mereka gembira, mereka senang melihat mayat-mayat kaum muslimin bergelimpangan. Mereka senang sebuah negeri yang besar dari negeri muslimin hancur. Ya farahu, farhan, ya farahu biha. Dan kuncinya Allah katakan pada penutup ayat ini, wa tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, inna Allah bima ya'maluna muhit. Tapi kalau kalian sabar, kata Allah, watattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka enggak akan merugikan kalian sedikit pun. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Allah meliputi apa yang mereka perbuat. Allah tahu seluruhnya apa yang mereka rencanakan. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun punya rencana. Dan Allah sebaik-baiknya membuat rencana. Mereka punya kaid. Fa akidu kaida, aku pun kata Allah membuat kaid untuk mereka. Mereka bikin tipu daya, Allah juga merencanakan tipu daya untuk mereka. Jangan khawatir, sabar. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, tipu daya mereka enggak akan merugikan kalian. Subhanallah. Sama dua ini. Takwa dengan sabar, sabar dengan takwa. Ini kuncinya menghadapi mereka tadi. Orang kafir dan para munafikin. Yang tadi pada season pertama, bagaimana kalau begini penguasanya, bagaimana kalau begitu penguasanya, Rasulullah, apa jawabnya? Ittaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Sama jawabannya. Ittaqullaha wasbiru. Maka provokasi antar rakyat dengan penguasanya, provokasi antar golongan dengan golongan lainnya, hati-hati. Hadapi dengan sabar dan ketakwaan. Sabarnya adalah istiqamah di atas sunnah, jangan bergeser. Istiqamah di atas dalil-dalil yang sudah dibahas tadi sebagiannya, dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya, jangan bergeser. Itu sabar. Sabar di atas syariat Allah, sabar di atas sunnah Rasulullah, sabar di atas prinsip-prinsip ahlu sunnah. Sedangkan takwanya, sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah, ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Beramal mentaati Allah, tentunya juga perintah Allah yang melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ala nurin min Allah, dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu. Tarju thawab Allah, dan kalian ikhlas berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka para provokator dan sejenisnya akan kebingungan menghadapi kaum muslimin. Mengapa? ditawari ini tidak mau, tawari itu tidak mau. Kalau gitu takut-takuti dengan ini enggak bergeming, ditakut-takuti dengan itu enggak bergeming, dengan isu-isu yang mengerikan juga enggak goyang. Ini kalian maunya apa sih? Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mereka enggak punya. Makanya syaitan mengakui kelemahannya di hadapan Allah ketika menyatakan aku akan sesatkan mereka manusia seluruhnya, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dia sudah ngaku lemah, enggak bisa goda mereka. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Karena syaitan menggoda manusia dengan iming-iming, ditawarkan ini, tawarkan itu, tawarkan jabatan, kedudukan, ditawarkan kepemimpinan tertinggi, ditawarkan segala macam jabatan politik, atau ditawarkan dunia, harta yang berlimpah, atau ditawarkan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia. Kalau tidak bisa, sebaliknya, syaitan akan mengancam hati-hati. Dengan apa itu? Takhwif. Wa yukhawifuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian mukmin. Maka tawaran tadi dan ancaman tadi, tawaran dunia dan ancaman dunia tadi, bagi orang mukhlasin enggak ngaruh. Bagi orang yang ikhlas tidak akan bisa menggoyahkan mereka. Bagi orang yang ikhlas enggak akan ngaruh sedikit pun. Kalian tawarkan apa? Segitu. Allah menawarkan kami jannah. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia. Apa di dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Qatrah minal dunya, qatrah minal jannah, setetes dari surga mengalahkan seluruh isi dunia. Setetes dari kenikmatan surga mengalahkan seluruh. Takwif, ditakut-takuti. Ditakut-takuti apa? Yang paling mengerikan di dunia. Orang beriman dan ikhlas tadi akan menjawab, Allah menakut-nakuti saya lebih mengerikan dari itu. Yaitu azab an-nar. Khalidan mukhalladan fiha. Azab yang mengerikan. Maka syaitan iblis berkata di hadapan Allah, kami akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang memang hanya mengharapkan ridhamu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhwani fi din, a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum mastathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat seperti ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mastathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, ditimpa kegoncangan, ketakutan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, hingga rasul dan orang beriman yang bersamanya bertanya-tanya, mata nasrullah. Mereka mukminin percaya kalau pertolongan akan datang. Tetapi karena beratnya, susahnya, mereka berkata, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, sebentar lagi. Bukankah mirip dengan jawaban Rasulullah SAW? Bahkan persis. Fasbiru. Innal amra qarib. Ulangi lagi kajian sesi pertama tadi. Nabi menyatakan, fasbiru Fa innal amra qarib. Sabarlah, kan urusannya dekat, sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum Allah buktikan siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berupaya mengikuti syariat dan siapa yang sabirin? Apa maknanya? Sama kandungannya dengan ayat yang tadi. Sampai teruji, sampai terbukti, sampai terlihat siapa orang-orang yang jahadu, yang berjuang di atas syariat Allah, tidak bergeser, tidak menyimpang, tidak mengikuti hawa nafsunya karena marah, tidak, tetap di atas syariat, di atas hukum, dan sabar di atas syariat tadi, sabar di atas sunnah tadi, baru pantas berharap surga. Kalau tidak seperti itu, jangan berharap surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merekalah orang-orang yang nanti akan menjadi pembimbing-pembimbing umat. Merekalah yang Allah katakan nantinya akan menjadi hudatan muhtadin. Pembimbing-pembimbing umat dengan hidayah. Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa makna ayat ini? Wa ja'alna minhum a'imma, kami jadikan mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang membimbing dengan perintah kami, dengan agama, dengan sunnah, dengan syariat Allah. Kapan itu Allah jadikan mereka menjadi pembimbing-pembimbing umat? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Selalu kembalinya sabar dan yakin. Sabar dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Apakah adanya penguasa-penguasa umara dari kalangan kaum perempuan menjadi sebab runtuhnya suatu negara, sebab menyisih syariat? Bagaimana menyikapi fenomena ada yang mengingat kaum perempuan banyak yang ikut menginginkan suatu kedudukan dan pemimpin? Kalau urusannya sebelum terjadi, maka perintah Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki muslim, tidak cacat, dan dari Quraisy, dan beberapa syarat-syarat lainnya. Seharusnya. Tetapi ketika sudah terjadi, maka Nabi SAW menyatakan ma aqamu fikumus shalah. Ketika kita bertanya masalah ini, mereka jawab, bukan Rasulullah SAW menyatakan mujadda'ul atraf, tetaplah kalian bersama penguasa kalian walaupun mereka turunan budak. Itu pelanggaran pertama. Walaupun mereka mujadda', terpotong hidungnya, cacat, itu pelanggaran kedua. Pelanggaran pertama, pelanggaran kedua. Selama mereka masih muslim, Rasulullah menyatakan sabarlah. Maka demikian pula pelanggaran-pelanggaran lainnya. Barakallahu fikum. Adapun Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat yang sangat jelas dan tegas, la yuflihu qaumun walau amrahum mumra'ah. Enggak akan baik keadaan satu kaum kalau mereka dipimpin oleh perempuan. Enggak akan baik berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekannya, bukan hanya hancur ya. Tetapi bentuknya tidak hancur, tetapi akhlaknya hancur. Bisa jadi bentuknya masih tetap negara yang tidak runtuh, tetapi hancur agamanya, hancur ilmunya, hancur segala macam sisi-sisi sendi-sendinya. Bisa jadi la yuflih, enggak akan falah satu kaum yang memilih wanita sebagai pemimpinnya. Itu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah apa ini? Bantahan instabilitas jika pada suatu daerah terdapat perpecahan, namun perpecahan yang dimaksud adalah terjadi di dalam ikhwan salafi. Ikhwani fiddina azakumullah, kita berbicara muslimin secara umum dalam sebuah negara. Kalau salafi itu bukan kelompok, bukan jamaah, bukan organisasi. Itu pemahaman. Kita berbicara kembalilah kepada salaf, kepada pemahaman sahabat dan tabi'in. InsyaAllah kita selamat. Karena Allah memuji mereka, Nabi memuji mereka. Itu saja. Enggak ada pemimpinnya atau imamnya, enggak ada. Enggak ada organisasinya, enggak ada partainya, PSSI, enggak ada. Partai salafi seluruh Indonesia, enggak ada. Sehingga barakallahu fikum dikatakan perpecahan, yang enggak ada perpecahan. Karena kita bicara salaf, ya sahabat dan yang mengikutinya. Ini ribut dan sebagainya. Yang ada adalah siapa yang tetap di dalam dan siapa yang keluar. Ada yang masuk dalam pemahaman tersebut, ada yang keluar dari pemahaman tersebut, ada yang istiqomah dalam pemahaman tersebut, ada yang menyimpang dari pemahaman tersebut. Itu yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam wa nasallahu thabat ala tauhid wa sunnah. Kita berharap pada Allah agar kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menuduh orang berjenggot celana cingkrang sebagai teroris? Ya. Kita jawab tidak semua. Karena memang ada yang sunnahnya hanya pada jenggotnya, hanya pada kulit luarnya, hatinya khawarij. Ada. Dan itu yang membuat kita miris. Yang disebut oleh para ulama bahwa mereka memiliki kesalahan dua kali lipat dan dua-duanya besar. Kesesatan pada dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia mencoreng ajaran Islam dan ajaran sunnah. Dikira ajaran sunnah seperti itu, dikira ajaran ahlu sunnah seperti itu, dikira ajaran salafi seperti itu, dikira ajaran Islam secara keseluruhan seperti itu. Itu dosa yang tidak kalah besarnya dari yang pertama. Dia sesat dan dia mencoreng nama baik agama. Apakah hanya Arab Saudi yang menggunakan hukum Allah yang dikatakan negara muslim? Apa benar termasuk Indonesia ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika Rasulullah SAW akan memerangi satu kaum, Rasulullah SAW menunggu sampai fajar. Sudah sampai di desanya, tunggu. Terdengar suara azan, tidak jadi diperangi. Tidak jadi diperangi negara muslimin. Silakan lihat dalam riwayat Muslim dalam bab jihad. Itu aturan perang. Maka kalau kira-kira negeri ini mau diserang oleh Rasulullah dan para sahabat, ditunggu pada fajar. Ya bersaut-sautan adannya dari ujung sampai ujung. Masa masih ragu kalau negaranya muslimin? Ikhwan ibn a'azakullah. Yang kedua, penguasanya Muslim apa kafir? Muslim, walhamdulillah. Tapi hukum-hukumnya, hukum-hukumnya mana yang bertentangan dengan ajaran agama? Tidak boleh mencuri, ditangkap oleh polisi. Emang mencuri halal? Ya haram dari dulu. Bagaimana khamar narkoba? Dilarang di sini. Sekian banyak sesuai. Barakallahu fikum. Kalau ada yang tidak sesuai, kata para ulama, jangan taati apa yang tidak sesuai dengan ajaran agamamu, tetapi jangan lepaskan tangan dari ketaatan. Barakallahu fikum. Karena ada satu yang menyelisihi sunnah, kemudian kita tidak taati, udah kita gak mau nuruti. Lampu merah pun tabak aja. Begitu. Kalau macet, siapa yang rugi? Ya kalian sendiri. Ajib. Cara berpikirnya aneh mereka ini. Saya pernah berjalan dengan seseorang yang seperti itu dulu ketika masih kuliah. Saya mau naik tangga penyeberangan, diseret. Ngapain ikut taati pemerintah katanya? Kita nyebrang saja dari bawah. Loncat pagar. Ajib. Cara berpikirnya aneh. Ini orang aneh. Itu kan urusannya dengan kita sendiri. Apalagi pakai pakaian Islam, suruh naik-naik. Loncat pagar. Bisa robek baju. Belum lagi bisa ketabrak. Kecelakaan. Apa urusannya dengan kebencian kalian pada penguasa karena zalim, karena ini dan karena itu. Kemudian kita tidak mentaati urusannya. Yang lebih aneh lagi dari cerita seseorang di luar negeri. Ini negeri kafir. Maka saya meyakini halal harta mereka. Sehingga kalau ke supermarket mereka mencuri. Ini halal. Kata mereka, bukan nilai pulpennya, kata dia, tapi keyakinan kita bahwa ini halal. Astagfirullah. Kalau ketangkep kan memalukan. Muslim nyolong. Karena mereka orang kafir semua. Ada yang nyolong muslim, habis agama Allah dicela oleh mereka, dicerca oleh mereka. Ini cara berpikir khawarij. Sehingga barakallahu fikum, saya yakin mereka juga paham. Kalau tidak semua orang berjenggot itu teroris. Tetapi sebagaimana biasanya, di sana nun jauh, di sana ada provokator yang ingin memprovokasi agar mereka-mereka yang beragama Islam harus ditumpas habis. Pokoknya beragama Islam, menjalankan sunnah, ngaji, harus disikat. Ada nun jauh di sana. Itu lihat teroris. Kata yang di sini, sudah saya tangkap. Masih ada lagi itu. Tangkap lagi. Sudah saya tangkap. Masih ada lagi itu di majlis itu, di Masjid Agung, di Cilacap itu yang sedang bikin kajian. Kan aneh. Kita anti teroris, tapi dituduh teroris. Apa kata gembongnya Amerika ketika berbicara tentang Universitas Islam Madinah? Kata mereka, ganti kurikulumnya. Karena itu mencetak teroris. Sebenarnya, saya mau tanya, yang lulusan sana kemudian jadi teroris, dan yang lulusan sana kemudian jadi baik, bahkan duduk di pemerintahan, bahkan duduk di tempat-tempat yang tinggi, banyak mana? Ajib. Aneh cara berpikirnya. Ini barakallahu fikum, dihadapi dengan sabar dan takwa. In tasbiru wa tattaqu lan yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, enggak ngaruh. Silakan bikin provokasi sebanyak-banyaknya. Silakan bikin berbagai macam sandiwara-sandiwara untuk memojokkan umat Islam, enggak akan berhasil rencana mereka abadan. Mengapa? Kami bukan bensin yang bisa disulut. Gitu. Kami bukan bensin yang mudah disulut, bahkan bukan minyak tanah. Enggak bisa gampang disulut. Kami punya komitmen untuk menjaga negeri kami sendiri. Jawab dengan tegas. Walafu minkum barakallahu fikum. Suaranya sudah agak habis. Jadi banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Wallahu minkum. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara atau mengucapkan, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti kebenaran di atas Quran dan Sunnah, bertauhid dan berpegang dengan Sunnah dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga negeri kita ini jadikan negeri yang makmur, aman, tenteram, dijadikan sebagai baldatun thayyibatin wa rabbun ghafur. Semoga Allah kasih beri hidayah penguasa kita dan jajaran-jajarannya, sipil dan militer. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka, semoga Allah berikan petunjuk pada mereka, semoga Allah jadikan mereka semua mengikuti sunnah. Itu harapan seluruh kaum muslimin, agar negeri ini menjadikan negeri yang barokah, agar negeri ini negeri yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Law anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakat minas sama' wal ard." Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.